忙于做家务，难么忘你。Pandanganku di atas perigi, engkau ku tanam mengandung arti, bisikan jiwa isi hati. Bila ku tinggal subur hidupmu, betapa riang buang hati. Bila ku tinggal kau jadi layu, pilu nian buah hatiku. Dentuman meriang peluru mendesi, sambil ku nantikan hati. Apa kemudian yang akan pesanku kepada buah hati, biarlah ini pandan wangi menjadi peringatanmu nanti. Bila ku pergi tak kembali, hijau daun bulan mewangi, pandanku di atas perigi, engkau ku tanam mengandung arti, bisikan jiwa isi hati. Bila ku tinggal subur hidup, betapa riang buah hatiku. Bila ku tinggal kau jadi layu, pilu nian buah hatiku. Pesanku kepada buah hati, biarlah ini pandan wangi menjadi peringatanmu nanti. Bila ku pergi tak kembali,